Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara keimanan dan keislaman kita sehingga kita dapat mengikuti kajian bedah tafsir Syarawi ayat demi ayat setiap pagi harinya. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bersama-sama mendiskusikan dengan para asatidz alumni Universitas Al-Azhar Mesir Medan. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim." Artinya, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan atau islah dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ayuhal mustami'un al-kiram, ayat ini merupakan lanjutan daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat 159. Di dalam ayat ini jelaslah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paham penerima taubat sebesar apapun kesalahan, kekhilafan atau maksiat yang kita lakukan. Hanya saja taubat yang dilakukan itu tidaklah dalam rangka bermain-main, apalagi dalam rangka mendustai Allah Subhanahu wa taala, sebab ia adalah zat yang maha mengetahui apa yang tersirat dan apa yang tersurat daripada perbuatan kita. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kata-kata taubat berasal dari taba yatubu, yang artinya kembali, kembali kepada manhaj Allah, kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dengan segala bentuk penyesalan. Para ulama mengatakan paling tidak ada 4 syarat bagi orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya an-nadamah, penyesalan yang mendalam terhadap maksiat yang ia lakukan, bahwa apa yang ia lakukan selama ini ia sesali. Dan ia yang kedua adalah mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan dan memiliki azimah yang kedua untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi setelah an-nadamah, adanya azimah, kemauan yang keras, tekad untuk tidak melakukan kekhilafan atau kesalahan yang sama. Yang ketiga adalah adanya al-mudawamah alal khair, mempersiapkan diri untuk senantiasa membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau yang buruk-buruk yang pernah kita lakukan. Jadi orang yang bertaubat itu ia akan memperbaiki dirinya, memperbaiki amal ibadahnya yang selama ini salat ia sering tinggalkan misalnya, maka ia memperbaiki salatnya dengan tidak pernah meninggalkannya, bahkan salat tepat pada waktunya. Yang keempat dari apa yang dilakukan itu semua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan motivasinya karena ingin mendapatkan jabatan, apalagi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, orang-orang yang bertaubat akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahu, dan berislah. Berislah mungkin yang dijelaskan di sini adalah apa yang telah disampaikan pada kesempatan pada ayat yang lalu, adalah orang-orang yang dahulunya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ikut perang. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang lain, yang tiga orang yang disebutkan juga pada surah At-Taubah ayat 118. Ketiga orang itulah yang disebutkan di sini waslahu, dan memperbaiki diri mereka dengan mengikuti perang-perang pada kesempatan berikutnya. Nah, kalau kita ambil pada kesempatan yang sekarang ini, orang yang sudah bertaubat, maka dia haruslah mengislah dirinya, memperbaiki dirinya. Kemudian wabayyanu, dan menjelaskan kebenaran itu tadi. Nah, ini sesuatu hal yang cukup menarik untuk kita pahamkan bersama, bahwa Syekh Al-Mutawalli Sa'rawi mengatakan di sini, kata-kata bayyanu ini, disinilah letak daripada munasabah ayatnya, di mana orang-orang yang tadinya yaktumuna ma anzalna, kemudian menjelaskan, yang tadinya menyembunyikan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah, menyembunyikan kebenaran, nah di sini dia menjelaskan kebenaran itu. Kalau kita tarik dengan kehidupan kita sekarang, kita sebagai seorang alim, katakan dalam satu bidang, kita ditanya, yang tadinya kita mengatakan sesuatu yang tidak hak, maka kita perbaiki bahwa yang hak yang seperti itu. Ada suatu keanehan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini, apabila dia sudah dipanggil ustadz misalnya, apalagi kalau sudah gelarnya ulama, seakan-akan kalau dia ditanya, dia harus mengetahui segalanya. Maka apabila dia ditanya, keluarlah fatwanya. Padahal mungkin bisa jadi dia tidak mengetahui hal itu, tapi karena rasa malu yang lebih dia kedepankan, maka dia jawablah pertanyaan masyarakat itu dengan seenaknya. Tentu inilah orang-orang yang harus bertaubat kepada Allah, sebab tidaklah sesuatu itu kita katakan kecuali Allah akan menghitungnya, dan semua taubat yang kita lakukan akan berterima di sisi Allah. Mungkin ini sebagai pengantar, dan kita lanjutkan dengan diskusi bersama para asatidz. Ya, Ustadz Ardiansah, menarik sekali pembicaraan tentang taubat ini. Saya hanya sedikit menambahkan saja, ya, bahwasanya salah satu sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersifat At-Tawwab Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Kasih Sayang. Artinya apa? Allah inilah pegangan bagi orang-orang Islam agar tetap stabil di dalam menjalankan kehidupan mereka. Artinya apa? Bagi setiap orang yang melakukan tindakan maksiat dan dosa, tetap Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat dan kasih sayang-Nya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengulurkan tangan kepada mereka-mereka yang terlanjur tersalah di dalam melakukan dan menjalani kehidupannya, dengan memberikan dengan selalu memberikan jaminan rahmat dan hidayah darinya apabila mereka ini mau bertobat. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa uluran tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu terkembang menyambut kedatangan orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiu'un nahari wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musiu'ul laili. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengembangkan tangannya menyambut kedatangan orang-orang yang mau bertobat apabila pada malam hari, pada apabila dia siang harinya melakukan kejahatan dan maksiat. Dan Allah juga tetap mengembangkan tangannya menyambut orang-orang yang mau bertobat apabila dia melakukan kesalahan pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih dan rahmatnya kepada kita dan selalu memberikan kesempatan bagi siapa saja, bagi yang mau mengembalikan diri kepadanya. Tapi di sini ada satu pertanyaan dari saya, Ustaz Ardi. Adakah dosa-dosa yang memang apakah semua dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sang pelaku maksiat ini mau bertobat? Ataukah ada beberapa dosa itu yang memang tidak ada tawar-menawar lagi, memang sudah resmi dia masuk neraka kalau sudah melakukan dosa tersebut? Iya, di dalam sebuah hadis disebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu, kata Allah, lebih aku dahulukan daripada marahku. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia mau bertobat. Sekalipun itu adalah dosa syirik. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan, innallaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa-dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Nah, para ulama diantaranya Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa yang dimaksud di sini apabila dia melakukan syirik dan tidak pernah bertaubat kepada Allah sampai akhir hayatnya. Artinya, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segerakanlah. Di antara hal-hal yang baik yang harus disegerakan adalah bertaubat ini. Ya. Para ulama mengatakan jika ada niat di dalam diri kita untuk berbuat baik, maka segerakanlah. Paling tidak ada tiga hal. Yang pertama, menikah. Kalau kita sudah berniat untuk menikah, maka segerakanlah. Yang kedua adalah bersedekah. Jika kita berniat untuk bersedekah, maka segerakanlah. Yang ketiga adalah bertaubat. Ketika kita sudah berniat untuk bertaubat, maka segerakanlah. Jadi sebenarnya tidak ada dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi selama orang itu tadi memang benar-benar ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia itu durhaka kepada orang tuanya, atau suka main perempuan, atau suka berjudi, suka minuman keras, kemudian tidak pernah salat, puasa dan sebagainya, ini semua tetap mendapatkan jaminan ampunan dari Allah seandainya dia mau bertaubat. Iya, seandainya dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tadi, taubat yang ia lakukan pada waktunya. Sebab di dalam hadis juga disebutkan apabila sudah sampai kepada ghar-gharah, saat-saat menjelangkan kematian, itu sudah tidak lagi diterima taubatnya. Atau apabila sudah terbitnya matahari dari barat, begitu, saat-saat itu sudah lagi tidak diterima taubat oleh seseorang. Iya, menarik ini Ustaz Ardiansyah tentang taubat ini. Cuman ada kata orang, semua tobat bisa dihapuskan kecuali tobat sambal, katanya Ustaz. Tobat sambal ini gak bisa dihapuskan. Tapi saya rasa yang mengatakan itu lebih kejam dari Tuhan, saya rasa gitu ya. Artinya walaupun dia tobat sambal, sekarang dia tobat, besok buat lagi, makan sambal kepedasan, besok buat lagi gitu kan. Ah, memang terlihat ini mempermainkan Tuhan ini. Tetapi begitulah kondisi hidup ini. Terkadang lempang, terkadang belok-belok gitu kan. Kalau lah misalnya tobat sambal ini tidak dihapuskan, orang tidak bisa diterima, orang yang sudah melakukan kesalahan sebanyak 100 kali dia berpikir, ah sudahlah, tidak ada pintu lagi, aku pun dah capek, malu sendiri aku dengan Tuhan gitu kan. Ah, jadi sebenarnya sejauh mana kita bisa memahami orang bahwa sebenarnya Allah itu lebih kasih daripada dirinya sendiri, kan seharusnya begitu. Walaupun mungkin terlihat ini tobat sambal, tetapi itu lebih bagus daripada tidak pernah bertobat sama sekali. Toh hakikatnya seperti piring, dicuci hari ini nanti kotor lagi gitu. Itu lebih baik dicuci kotor gitu, daripada pakai aja selama 50 tahun nanti terakhir baru kita cuci gitu. Saya rasa itu piringnya udah bukan piring lagi tuh nantinya. Nah, jadi kemudian yang terakhir, Aslahu wa Bayanu ini pernah Syarawi mengatakan seperti penari perut yang akhirnya tobat. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan, perbaikilah, bila dulu Anda membuat film-film porno, sekarang Anda buat film edukasi yang bermanfaat. Kemudian Anda nyatakan bahwa film porno yang pernah saya lakoni itu tidak baik dan saya mengecam. sehingga dia bayanu wa aslahu, maka diterima Allah taubatnya. Iya, jadi subhanallah, inilah Islam. Islam itu adalah agama rahmat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bagi kita, selama kita ingin bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu taubat itu. Ada, untuk mengakhiri kajian kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ada sebuah kisah yang disebutkan di dalam kisah Israiliyat, tapi ini kisah ini adalah kisah yang sahih, dijelaskan di dalam riwayat bahwa seorang Yahudi, ya, dia telah membunuh 99 orang dan dia ingin sekali bertobat kepada Allah. Kemudian dia datangi seorang guru dan dia katakan, "Tuan, aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih membuka pintu taubat bagi diriku?" Namun sang guru yang pertama ini tadi kurang arif dan dia mengatakan, "Hei pemuda, pergilah, tidak ada lagi pintu taubat bagi dirimu. Karena sudah banyak sekali dosamu." Akhirnya namanya si pemuda ini mantan preman, akhirnya diambilnya pisaunya, ditusuknya kepada perut si alim ini tadi, sehingga lengkaplah sudah 100 orang yang ia bunuh. Tapi cahaya keimanan di dalam dirinya terus mendesak sehingga ia ingin bertaubat. Keesokan harinya dia datang lagi kepada seorang alim yang lain dan dia menjelaskan bahwa ia telah membunuh 99 orang dan kemarin baru saja ia membunuh satu orang lagi, jadi lengkap 100. Kemudian dia, ulama yang kedua ini, mengatakan, "Hai pemuda, ketahuilah, sekalipun dunia ini dipenuhi dengan dosa-dosamu, engkau akan diampunkan oleh Allah apabila engkau memang benar-benar ingin bertaubat kepadanya. Namun aku belum bisa mengajarkan kepadamu cara bertaubat karena aku pun masih sepertimu dahulu. Maka pergilah engkau kepada guruku dan belajarlah di sana." Maka pergilah pemuda ini tadi ke guru yang ditunjuk oleh si alim yang kedua ini tadi. Namun ditakdirkan Allah, di tengah jalan meninggallah si pemuda yang tadinya belum sampai kepada tingkat belajar tentang taubat itu tadi. Maka bertikailah, di dalam riwayat itu dijelaskan, bertikailah para malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, "Ini adalah bagianku." Malaikat rahmat mengatakan, "Tidak, dia sudah mau bertaubat, ini adalah bagianku." Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kedua malaikat itu untuk mengukur jalan yang telah ditempuh. Ternyata jalan yang telah dia tempuh lebih sejengkal daripada jalan yang belum dia tempuh menuju kepada gurunya tempat bertaubat itu tadi. Kemudian Allah mengatakan, "Hai malaikat-malaikatku, kalianlah yang menjadi saksi. Aku telah ampunkan dosa-dosa hambaku itu tadi karena yang sejengkal itu tadi." Subhanallah. Jadi inilah Islam yang memberikan jalan rahmat bagi kita. Jika Allah mau mengampunkan, mau mengasihi hambanya, mengapa kita tidak mau mengasihi antar sesama kita? Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan semuanya dapat memberikan manfaat. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan saya Ardiansah, bersama saya Al-Ustaz Zainal Arifin, Al-Ustaz Perdana, dan Al-Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.